Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebagaimana yang telah antum ketahui semua bahwa malam ini adalah malam biasanya rutinitas kajiannya Ustaz Haris, ya. Berkenan beliau karena berhalangan, maka beliau meminta kepada saya sebagai temannya untuk menutupi kekosongan ini. Perkenalkan, saya bernama Farhan yang baru pulang dari Yaman. Maka insya Allah pada malam yang berbahagia ini saya menggantikan beliau dengan membacakan sebuah hadis, kemudian sama-sama kita merenunginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran dan pencerahan dari hadis-hadis yang akan kita bacakan berikut ini. Saya tidak membacakan sebuah kitab karena saya menggantikan kekosongan atau ketidakhadiran Ustaz Haris yang biasanya beliau menggantikan kitab, ya, setiap malam Senin di sini. Maka pada kesempatan ini saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya pada kitab bab afdal man 'alima wa 'allam hadis 161 atau 1611, ya. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada bab al-fawaid, pada bab tentang bab bayan mathlu ma ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-huda wal-'ilm. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh selain al-Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti al-Imam Abu Daud, al-Imam Ibnu Majah, al-Imam Ahmad, al-Imam Nasa'i dan al-Imam At-Tirmidzi, ya, juga disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب لا تمسك ماء وكانت منها أجادب تمسك ماء ولا تنبت كلاء فنفع الله به الناس فزرع فشربوا وزرعوا وسقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفعه ما بعثني الله به من العلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل ما بعثني الله به من الهدى. Sesungguhnya perumpamaan aku hidayah, berupa hidayah dari ilmu yang aku bawa, adalah laksana air hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi. Fakanat minha qa'ifatun tayyibah qabilat al-ma fa'ambatat al-kala'a wal-'ushba al-kathira. Maka ketika air hujan turun dari langit ke permukaan bumi ini, maka permukaan bumi terbagi menjadi tiga. Ya. Antum cermati bersama, kita cermati bersama bagaimana indahnya permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia terhadap agama yang beliau bawa. Beliau umpamakan seperti kondisi permukaan bumi ketika air hujan turun. Beliau berkata, beliau bersabda, "Fakanat minha qa'ifatun thayyibah." Maka ketika air hujan turun ke permukaan bumi, maka model tanah ada tiga. Yang pertama adalah model tanah yang bagus. Dia dapat menyerapkan air hujan tersebut. Dia dapat menyerap air hujan tersebut, lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ya. Dia adalah tanah yang subur. Air hujan turun ke atasnya, maka dia menyerapnya, lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya setelah dia menyerap air hujan tersebut. Ini model tanah yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat minha ajadi. Sedangkan model tanah yang kedua adalah model tanah yang ajadi. Apa itu ajadi? Beliau terangkan dengan sabdanya, tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia hanya dapat menampung air hujan di atasnya, namun tidak dapat menyerapnya, yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Namun model tanah yang kedua ini masih ada manfaatnya, masih dipuji, masih mendapatkan manfaat, masih didapatkan darinya manfaat kepada manusia. Di mana Nabi SAW bersabda, fanafa'allahu bihin nas. Model tanah yang kedua ini, yang dia hanya menampung air hujan di atasnya namun tidak menyerapnya, yang menumbuhkan tumbuhan setelahnya sehingga air hujan hanya tergenang di atasnya, maka Allah masih bisa memberikan manfaat air hujan tersebut kepada manusia, di mana manusia mengambil air hujan yang tergenang di atasnya untuk meminum, wazara'u, dan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka, wasaqau, serta untuk memberi minuman kepada binatang ternak mereka. Ya. Yang tadi, yang pertama, air hujan turun, dia serap. Setelah dia serap air hujan tersebut, dia menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Tanah yang paling bagus, yang model yang pertama. Subur dan memberi manfaat. Untuknya, hujan tersebut bisa memberi manfaat untuk tanah itu sendiri. Kemudian tanah itu memberi manfaat kepada manusia setelah dia mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Sedangkan model tanah yang kedua adalah yang menampung air hujan saja, sehingga air hujan tergenang di atasnya, dia tidak menyerapnya, yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Akan tetapi model tanah yang kedua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafa'allahu bihin nas. Allah masih bisa memberi manfaat kepada manusia dengannya dari air hujan ini. Bagaimana? Fasyaribu wa zara'u wa saqaw. Di mana manusia tatkala air hujan tersebut tergenang di atasnya, maka mereka dapat mengambil menimbanya untuk meminum, untuk memberi minuman kepada binatang ternak mereka, dan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Wa asaba minha qa'ifatan ukhra. Sedangkan model tanah yang ketiga ini adalah model tanah yang paling jelek dalam ketika menerima air hujan turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya qi'an. Dia adalah model tanah padang tandus. Bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalam. Dia tidak menyerap air hujan dan juga tidak membiarkan air hujan tergenang di atasnya. air hujan jatuh kepadanya berlalu begitu saja. Dia tidak menyerapnya, yang kemudian menumbuhkan ketumbuhan di atasnya seperti model tanah yang pertama tadi. Wala tumsikuma'an, dan juga tidak membiarkan air hujan tersebut tergenang di atasnya. Ya, kalau orang Aceh bilang busodho, unen haidamam, win haidamam. Ya, ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, dan ini yang paling inti dari perumpamaan Nabi SAW antara tanah dengan air hujan. Inilah tujuan Nabi SAW adalah paragraf berikut ini, di mana beliau SAW bersabda, فَذَلِكَ مَثَلْ مَنْ فَقُهَا فِي دِينِ اللَّهِ. Itulah permisalan orang-orang yang paham agama Allah. فَعَلِمَ وَعَنْهُ, orang yang pertama, dia mengetahui dan dapat mengajarkan. Dia punya ilmu dan dapat menyampaikannya kepada manusia. Wa nafa'a ma ba'athani Allahu bihi minal huda, dan bermanfaat kepadanya hidayah yang aku diutus dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi. Dan itu pula permisalan manusia yang tidak mau respon, yang tidak mau memperhatikan, yang tidak mau mencermati agama yang aku bawa. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dia tidak menerima hidayah yang aku bawa dan tidak mau meresponinya. Ya, ini permisalan tanah diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan manusia. Hujan diibaratkan dengan ilmu. Ketika hujan turun, tanah terbagi menjadi tiga. Yang pertama menyerapnya, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Mulai tanah yang kedua, dia tidak menyerap air hujan tersebut, akan tetapi dia menampung air hujan tersebut hingga air hujan tersebut tergenang di atasnya, lantas manusia dapat menimbanya untuk meminumnya, menyirami tanaman-tanaman mereka, dan untuk memberi minum kepada binatang ternak mereka. Demikian pula ilmu ini, manusia dalam perkara ilmu ini terbagi menjadi tiga pula seperti tanah tadi. Ya, kalau yang model pertama para ulama sebutkan, ya, itu model tanah yang pertama itu seperti orang yang dia menghafal nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan mampu memahaminya dan menyampaikannya. Seperti mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, murid-murid mereka, dan para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi SAW, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, murid-murid mereka para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah generasi yang kedua tadi, yaitu murid-muridnya mereka para sahabat seperti Imam Maliki. Ya. Tayyib. Dan imam-imam setelahnya serta para ulama hingga datangnya hari kiamat. Ini seperti tanah yang pertama tadi. Sedangkan tanah yang kedua, para ulama menerangkan itu seperti orang yang dia menghafal hadis, menghafal ayat, namun tidak memahami maknanya. Maka dia ini seperti tanah model dua yang kedua tadi, yang tidak menyerap air hujan, lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, namun hanya menampung dan menjadikan air hujan tersebut tergenang di atasnya, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dengan tanah tersebut dari air hujan tersebut, di mana mereka menimbanya untuk meminumnya, menyirami tanaman mereka, dan memberi minum kepada binatang ternak mereka, itu seperti orang yang menghafal ayat hadis tapi dia tidak mampu memahaminya. Dari sisi mana dia bisa memberi manfaat kepada manusia walaupun dirinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat? Di mana kata para ulama, ketika dia menghafalkan sebuah hadis, kemudian dia sampaikan kepada saudaranya yang tidak menghafalkan hadis tersebut. Bisa jadi saudaranya yang tidak menghafal hadis tersebut, ketika mendengar hadis tersebut, dapat memahaminya dan menerangkan penjelasannya. Ya, ini terjadi seperti imam-imam terdahulu, seperti Imam Malik, seperti imam-imam di zaman beliau. Ya, karena siapapun, bagaimanapun keilmuannya, pasti ada dari bagian ilmu ini yang dia tidak ketahui. Mungkin muridnya menghafal sebuah hadis, ketika dia sampaikan kepada gurunya yang belum menghafal hadis tersebut, rupanya gurunya lebih paham. Kenapa? Karena gurunya telah memiliki landasan-landasan ilmu. Yang di situ dia dapat mengembalikan dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran hadis, sehingga dia mampu memahaminya dengan sebenar-benarnya. Ya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mutawatir. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, ya, dari Zaid Ibnu Thabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni haditsan, fa hafizahu fa ballaghahu kama sami'a. Wa ruba hamil fiqh wa huwa faqih, wa ruba hamil fiqh wa laysa bifaqih." Semoga Allah mengelakkan seorang yang mendengar hadis dariku, lantas dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya seperti dia mendengarnya. Terkadang orang yang membawa sebuah hadis, dia memahaminya, dan terkadang seorang yang membawa sebuah hadis, dia tidak memahami maknanya. Dua golongan ini masih mendapatkan doa Nabi SAW. Dari sisi ini masih ada keutamaannya. Ya, silakan. Sedangkan model tanah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, seperti tanah padang, ya, tandus. Air hujan tidak diserapi olehnya dan tidak tergenang di atasnya. Air hujan yang turun berlalu begitu saja. Demikianlah orang tersebut, yaitu orang yang tidak menghafal, tidak memahaminya, dan juga tidak menghafalnya, kemudian dan tidak menerimanya. Menjadi tanah yang pertama, silakan, itu yang lebih baik. Yang kedua masih baik, yang penting jangan ketika. Ya. Baik, di sini ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menerangkan hadis ini, ucapan yang sangat indah. Beliau berkata, "Aqsamun nas fil huda alladhi ba'd dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush." Ya. Beliau berkata, "Aqsamun nas bil huda alladhi ba'athallahu bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam." Pembagian manusia seputar hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembagian manusia terhadap agama hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mereka terbagi menjadi dua. Ya. Al-qismul awal, mereka terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama, qabiluhu zahiran wa batinan, adalah manusia yang menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah dan secara batiniah. Ya, luar dalamnya itulah dia. Karena kalau luarnya menerima, dalamnya tidak menerima, itu namanya munafik. Apa arti munafik? Yang Allah menyatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Mereka kaum munafikin berada di neraka paling bawah. Yaitu kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "Alladzina yubtinuna al-kufra wa yudhhiruna al-islam." Adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya. Ini kaum munafik. Dia secara zahir menampakkan Islam, namun dah hatinya membenci dan memporak-porandakan agama Islam ini. Ini namanya munafik. Nah, manusia yang pertama dalam menyikapi hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qabiluhu zahiran wa batinan. Mereka menerimanya secara zahir dan secara batin. Wahum nawa'an. Nah, yang demikian, manusia yang demikian kriterianya, yang demikian sifatnya terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kata beliau, ahlul fiqhi fihi wal fahmi wa ta'limi. وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزه فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. Model orang yang pertama yaitu orang yang memiliki fiqh, pemahaman yang bagus dalam agama ini. Mereka mampu mengajarnya. Ya. Yaitu seperti a'immah, imam-imam ya, agama ini. Seperti Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan para imam-imam. Ya. Selain mereka yang mereka memahami Al-Quran, memahami makna-maknanya dan menyampaikannya kepada umat, serta mampu mengambil kesimpulan hukum darinya dan memecahkan dan menerangkan ya, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini seperti tanah yang baik yang dapat menerima air hujan menyerapnya, yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ya. Baik, ini macam yang pertama dari manusia yang pertama tadi, yang menerima zahir dan batin. Sekarang ya, model kedua dari manusia yang menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin adalah hafizuhu wa dhabatuhu wa ballaghu alfaazahu ila al-ummah. فحافظوا عليهم النصوص وليس من أهل الاستنباط والفقه في مراد الشارع. Adalah orang-orang yang menghafal hadis Nabi, ya. Menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan mereka mampu menyampaikan perlafadznya sebagaimana mereka hafalkan. Akan tetapi mereka tidak mampu mengambil istinbat hukum, memahaminya, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh syar'i. Maka mereka ini kata al-Imam Ibnu Qayyim bimanzilatil ardi allati amsakatil ma, adalah seperti model tanah yang kedua tadi yang hanya membuat air hujan tergenang di atasnya. Namun orang yang seperti ini masih diharap manfaat darinya. Seperti hujan tadi, manusia dapat menimba air hujan yang tergenang di atasnya untuk meminumnya, menyirami tanaman mereka dan memberi minum kepada binatang ternak mereka. Seperti ini orang-orang ini pula. Dia tidak mampu memahaminya. Namun bisa jadi ketika dia sampaikan kepada temannya, tadi saya menghafal hadis Arba'in nomor sekian, kepada gurunya. Gurunya paham bahasa Arab, paham nahwu, paham sharaf, paham tafsir, paham ilmu usul fiqh, paham qawaid fiqhiyah. Ketika disampaikan hadis tersebut, dia mampu menerangkan maknanya. Ya. Ini model manusia yang pertama yang di bawahnya ada dua macam. Sekarang manusia yang kedua dalam menyikapi hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man raddahu zahiran wa batinan wa kafara bihi wa lam yarfa bihi ra'sa wa haula'i ayrun nauhan. Adalah manusia yang menolak agama hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Dia menolaknya. Ya, zahirnya dia menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batinnya pun juga menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkufurinya dan tidak meresponinya. Mereka ini terbagi menjadi dua. Ya. Hafalkan baik-baik dan cermati, jangan sampai kita termasuk kepada golongan yang kedua ini. Golongan yang kedua ini ada dua macam kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama kata beliau, arafahu wa tayaqqana sihhatahu wa annahu haqqun walakin hamalahu al-hasad wal kibr wa hubb ar-riyasati wal mulki jawwa at-taqaddum bayna qawmihi ala jahdihi wa daf'ihi ba'da al-basirati wal yaqin. macam yang pertama yang menolak, dari manusia yang menolak ajaran Nabi SAW adalah orang yang telah mengetahuinya, meyakini itu adalah agama yang benar, akan tetapi karena hasad, sombong, mencintai kedudukan, ya, maka dia menolaknya. Ya, seperti orang Yahudi. Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dalam surah Al-Baqarah. Mereka mengetahui Nabi SAW seperti mengetahui anak-anak kandung mereka. Karena di dalam Taurat, di dalam Injil, Nabi Musa dan Nabi Isa mengkhabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ciri-ciri para sahabat Nabi disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ya, namun karena mereka hasad, maka mereka tidak mau mengikutinya. Karena Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini rupanya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Atau dia tahu karena ingin kedudukan, tidak mampu bila ditinggal oleh kaumnya, seperti Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Di akhir kematiannya dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Sa'id bin Musayyib, ketika diranjang kematian Abu Talib, Rasulullah menyatakan, ya am, kun kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sehingga aku mampu membela engkau nantinya di hari kiamat di hadapan Allah. Kemudian Abu Talib menoleh ke kirinya. Ya, waktu itu ada Hisham dan Umayyah, Hisham dan Umayyah. Ya, dan seorang tokoh kaum musyrikin, yang satu lagi, dua orang tokoh. Ketika Abu Talib mendengar seruan dan ajakan dari Nabi Muhammad SAW yang telah diyakini olehnya benar agamanya, karena di dalam syair beliau, dalam syairnya dia pernah menyatakan, laqad 'alimtu anna dinaka khairu adyani tahta adimis sama'i. Sungguh aku telah mengetahui agama engkau ini adalah agama yang paling baik di bawah naungan langit ini. Maka Abu Talib menoleh ke kirinya. Maka dua tokoh Quraisy menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kamu yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Kemudian kembali dia menoleh kepada Nabi. Nabi kembali menyatakan, qul ya am kalimatan wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah hingga aku mampu membela engkau nanti di hadapan Allah. Kemudian Abu Talib kembali menoleh ke kirinya. Kembali mereka ingatkan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu apakah mengikuti ajaran dia sehingga engkau meninggalkan agama nenek moyang kita sendiri? Kembali saling menyuruh hingga kematian datang, Abu Talib tidak menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatullah. Ya. Baik. Ini yang pertama. Macam yang pertama, ya, dari model yang kedua. Macam yang kedua, atba'u haula'i alladziina yaquluna haula'i sadatuna wa kubara'una wa hum a'lamu minna bima yaqbalunahu wa ma yarudduna. Yang kedua adalah kaum fanatisme. Ya. Kalau bahasa kita taklid buta. Ya. Fanatisme orang-orang tadi, mereka fanatisme kepada orang-orang yang cerdas dan tokoh-tokoh mereka. Mereka menyatakan, ya, haulai sadatuna wa kubara'una. Mereka ini tokoh-tokoh kami. Mereka ini para cendikiawan. Mereka jauh lebih berilmu daripada kami terhadap ilmu agama ini. Dan mereka adalah suri teladan kami. Tidak mungkin mereka salah. Ya. Walau kana haqqan lakanu hum ahlahu awla biqubuli. Kalau ada kebenaran selain itu, niscaya mereka akan memeluknya. Maka kami hanya menoleh kepada mereka. Ya. Maka orang yang seperti ini, Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Baqarah ayat 166. Allah menyebutkan kondisi orang ini akan bermusuhan dengan tokoh mereka sendiri. Ya. Tokoh mereka pada hari kiamat akan berlepas diri dari mereka. Ya. Allah berfirman, "Ittabarra alladziina tattabi'u minalladziina tattabi'u wa ra'au al-'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbaab." Pada hari kiamat orang-orang yang diikuti, para-para tokoh berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan taklid buta. Ya. Allah juga berfirman pada surat Al-Ahzab mencela orang-orang yang seperti ini. Allah menyatakan, "Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا وَهِيَ اللَّهُ رَبُّ kami. Ketika kami di dunia, kami mengikuti tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Rupanya mereka malah menyesatkan kami dari jalan kebenaran. Ya Allah, lipat gandakanlah kepada mereka azab. Ya. Dan laknatkanlah mereka. Di hari kiamat, memuji. Pada hari di dunia, mereka menyanjunginya dan memuji-mujinya. Pada hari kiamat malah mereka melaknat dan meminta kepada Allah untuk mengadab tokoh-tokoh mereka dengan adab yang berlipat-lipat ganda. Maka jangan pernah tersanjung, jangan pernah bangga, dan jangan pernah tertipu dengan sanjungan dan pujian yang tidak dibangun di atas kebenaran. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i berkata dengan perkataan yang sangat indah. Beliau berkata, "Al-ilmu maqala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhu wa ma siwa dhalika fa min wasa'isi syaitan." Ilmu yang benar, cara agama yang benar, beragama yang benar adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata, selain dari itu semua dari syaitan. Maksud Imam Syafi'i, siapapun guru kamu, ya, apapun kitab yang kamu pelajari, bila itu perkara agama, jangan sekali-kali kamu terima kecuali landasannya adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan para sahabat. Karena mereka telah terjamin Al-Quran tidak pas, sudah pasti, tidak mungkin salah. Hadis Nabi, Nabi maksum, tidak mungkin salah. Para sahabat Nabi, tidak mungkin salah. Allah merekomendasi mereka dalam surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Bila mereka mengikuti seperti kalian beragama, beriman, wahai para sahabat Nabi, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Akan tetapi bila mereka berpaling dari agama yang seperti kalian bawa ini, maka mereka akan sesat. Sungguh sangat aneh. Zaman sekarang, ada yang mengaku profesor, doktor, bahkan sebagiannya ada yang mengaku belajar di Timur Tengah. Tiba-tiba menyatakan, ya, tidak mesti hadis. Kalau disampaikan hadis-hadis-hadis saja. Yang saya tanya pendapat Anda, kenapa dari tadi hadis-hadis saja? Mana pendapat Anda? Ini dalam perkara agama. Nah, Imam Syafi'i berkata, "Idza sahal hadis fa huwa mazhabi." Bila ada hadis yang sahih, itulah pendapat aku yang sesungguhnya. Ya. Sekarang ada yang profesor atau menjadi tokoh agama, ya, berbicara marah kalau ditanya apa dalilnya. Dia mengklaim seenaknya saja, ini sesat, ini tidak sesat, walaupun dia tahu hadisnya. Dan dia tahu bahkan dia dulu belajar bertahun-tahun di Timur Tengah, yang demikian tidak ada. Tetapi karena hawa nafsu, kedudukan, ya, maka dia yang boleh menjadi boleh, yang boleh menjadi tidak boleh. Maka Imam Syafi'i kasih kaidah, kamu beragama yang benar, mau tidak sesat, dan mau tidak dibawa oleh angin dan terambang-ambing kemana angin terbawa, ambil kaidah ini. Allah berfirman, Rasulnya bersabda dan sahabatnya berkata, maaf bapak, ya, bapak memang guru saya. Bapak saya cintai, tetapi kebenaran lebih saya cintai. Kebenaran ada pada selain bapak, karena Al-Quran demikian, hadis demikian, dan para sahabat demikian. Mau bukti? Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada kitab Al-Umm Imam Syafi'i, ya, ada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, ada Musnad Imam Ahmad, ada kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar, Fathul Bari, Gudang Ilmu, kitab Imam Nawawi Riyadhus Salihin. Kita kupas dan kita kaji dan kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti pepatah Arab menyatakan, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzalik. Setiap anak muda mengaku punya hubungan baik dengan si Laila tatkala si Laila anak tokoh dan seorang wanita yang cantik. Semua anak muda menyatakan ada hubungan, yang si Budi menyatakan itu pacar lamaku, yang si Anto menyatakan itu anak keponakanku, ya. Yang si Andi menyatakan itu pacarku sekarang. Tapi Laila tidak mengakui itu semua. Demikian juga setiap orang bisa mengaku saya yang salah itu yang benar. Saya yang benar itu yang salah. Tetapi semua itu barometernya adalah Al-Quran, hadis dan ucapan para sahabat Nabi SAW. Sebenarnya yang masih banyak di sana faedah-faedah, ya, fawaid-fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Namun karena waktu yang telah habis, mudah-mudahan kita bisa melanjutnya pada pertemuan yang lainnya. Bila masih ada waktu, saya persilakan bila ada yang kritik atau memberi saran maupun ya, bertanya tentang pembahasan yang kita bacakan tadi. Ya. Kita tutup. Ada yang bertanya? Nah. Yang kita pelajari, kita telah mengikuti, kita laksanakan yang kita tahu itu, tapi agak karena kurang jelas, kita agak terganjal sebetulnya. Itu namanya kita menjalankan sesuatu. Masalah agama, masalah. Tetapi ada suatu perkataan orang yang kita dengar, kita menjalannya agak kurang serius, karena ada ganjalan yang berkaitan di dunia diri ini. Jadi ada ragu-ragu karena ada ucapan orang lain. Baik. Apabila yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran, ya, dari Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, perbuatan mereka yang disampaikan oleh imam-imam seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, Risalah, Imam Maliki dalam kitabnya Muwatta, ya, kitabnya Muwatta itu ada sekian belas ribu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Imam Hambali dan para ulama setelahnya. Kemudian ada orang yang menyelisihinya, walaupun banyak, maka jangan kita mundur darinya. Karena kebenaran masalah agama ini berakhir dengan surga dan neraka. Jangan tidak enak karena ada orang yang menyelisihinya. Karena tidak enak itu tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya? Tapi kalau enggak enak itu bisa membela kita dari api neraka tadi, maka silakan bermain dengan tidak enak. Tidak enak. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati, mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau orang Pak, ya, berkaidah sebagian orang menyatakan kamu berkondisilah di mana kamu berpijak di bumi ini. Ya. Maka orang seperti ini tidak punya prinsip. Tayib. Kalau di Aceh mayoritasnya warna A, dia akan dengan mengikuti model A. Nah, rupanya ke Timur Tengah mayoritas manusia dengan B. Berarti dia akan mengikuti B, ya kan? Karena Timur Tengah mayoritasnya Hambali. Kalau ke Afrika mayoritasnya Maliki. Dia akan mengikuti C. Ke Afghanistan, Pakistan mayoritasnya Hanafi. Kalau antum ke WC, mayoritasnya batu. Mereka enggak pakai air, walaupun ada air. Ya, taharahnya dengan batu. Ya, walaupun ada air. Padahal lebih afdal kalau ada air, menggunakan air. Berarti dia tidak punya prinsip. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata tadi, ilmu ini adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu, semua dari syaitan. Ya, dan merupakan sunnahnya sunnatullah pada di akhir zaman kebenaran terkabur-kaburkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Budiyal Islam ghariban wa sa'udu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini diawal dengan keasingan dan kelak akan kembali menjadi asing, surga bagi orang-orang yang asing, namun asing di atas kebenaran, bukan asing di atas bom bunuh diri. Atau asing di atas teror, meneror kaum muslimin. Atau bukan karena asing di atas sifat-sifat yang anarkis terhadap kaum muslimin. Tapi asing karena berpegang teguh di atas Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan para sahabat dan dijalankan oleh para imam-imam, ya, dari kebenaran ini. Maka ya, berbeda pendapat dengan mayoritas manusia, jangan membuat kita menjadi terganjal di dalam menjalani sebuah sesuatu yang telah kita yakini itu sebuah kebenaran. Raja Najasyi, seorang raja siap memeluk Islam, ya, dalam keadaan berada di luar bangsa Arab, dan konsekuensinya ini raja kalau enggak mengikuti mayoritas dia akan ditinggal ditinggalkan. Ya, dia memeluk meyakininya, akhirnya mati dalam keadaan Islam sehingga Rasulullah melakukan sholat ghaib, dan itu sholat ghaib pertama kali dalam sejarah Islam yang Rasulullah lakukan kepada Raja Najasyi yang tidak pernah melakukan setelahnya dan sebelumnya kepada siapapun sholatul ghaib. Karena masalah agama ini adalah masalah surga dan neraka, bukan perkara main-main. Ya, ya, baik para sahabat, mereka melayang leher mereka, hilang nyawa mereka demi agama ini. Kenapa kita harus takut? Mati dan hidup itu hanya sekali. Ya, mati dan hidup hanya sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wa'lam anna al-ummata law jitama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qataba Allah lak." Wahai Ibnu Abbas, anak masih kecil umur 8 atau 9 tahun. Rasulullah tanamkan keberanian kepadanya. Andai kata seluruh manusia di permukaan bumi ini kumpul mendatangkan kebaikan untukmu, semuanya tidak akan mampu bila Allah belum menghendaki. Dan bila manusia seluruhnya ya berkumpul ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Seluruh manusia di permukaan bumi kumpul ingin membahayakan kamu, mereka tidak mampu melakukannya bila Allah belum menghendaki. Apalagi kita menjalani kebenaran dan tidak melakukan keonaran. Yang kita lakukan, yang kita amalkan sesuai Al-Quran, hadis ucapan para sahabat. Ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Hanbali, Hanafi, Maliki. Ini kitab-kitabnya. Silahkan kita berdiskusi dengan tenang dan ilmiah. Ya, jangan dengan cara-cara keonaran dan pengkaburan. Karena sebagian orang ketika diajak diskusi, dia tidak mau di depan orang. Secara tertutup dipanggil. Ketika dipanggil berdiskusi, dia menyangka benar-benar butuh apa yang orang. Setelah itu dia di opini dan di media dia mengeluarkan ya 180 derajat berbedanya. Yang tadinya dia katakan benar, kemudian dia menyatakan sesat karena ada tekanan dan merasa tidak enak dengan mayoritas manusia demi menyelamatkan kursinya. Ya. Maka ini yang bahaya. Maka para ulama sebutkan ulama itu ada dua, ada ulama agama dan ada ulama masyarakat. Ya, ada ulama agama dan ulama masyarakat. Ulama agama tidak merubah-rubah hukum Allah karena aspirasi masyarakat. Halal tetap halal, tidak berubah hingga hari kiamat. Haram dari semenjak Nabi hingga hari kiamat tidak berubah kecuali sesuatu yang itu berkaitan yang sifatnya adat, penentuan safar, ya. Kembalikan kepada ya anggapan kepada manusia, ya. Tapi kalau ulama masyarakat, bagaimana aspirasi masyarakat? Bagaimana sikon masyarakat? Apalagi sudah bermain proyek di dalam ilmu agama, ya? Karena sebagian orang takut bila ada yang selain darinya menyampaikan agama terbongkar kodoknya hingga hilang proyeknya, ya? Sekarang ya, banyak yang bermain proyek dalam perkara agama. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Habis waktunya, ya? Kita tutup. Ada yang disampaikan lagi? Satu lah. Nah, ini kan baru-baru ini kita mengamalkan masalah sholat dengan tarawih. Jadi ada yang 8, ada yang 20. Nah, jadi apakah benar yang 8 itu Nabi Kina, yang 20 itu apa Kina? Apakah benar? Baik. Ya. Tentang jumlah sholat malam sudah ada, nih? Gimana? Hah? Jawab aja. Baik. Terjadi silang pendapat dia karena perawam dari semenjak dahulu, dari semenjak Imam Malik tahun 100-an Hijriah tentang jumlah salat malam dan tarawih. Ya. Di Ramadan dikatakan tarawih. Karena tarawih itu artinya istirahat. Karena antara dua rakaat itu kaum muslimin sejenak melakukan istirahat. Ya. Terjadi silang pendapat dikarenakan beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya berbeda-beda. Yang pertama, hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Aisyah. Aisyah berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairiha ala 11 rak'ah. Yusalliha arba'an arba'an, thumma bi 3 fala tas'al an husniha wa tuliha." Kata Aisyah Rasulullah tidak pernah lebih sholat tarawih, sholat malam dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4, 4 kemudian 3. Ya. Hadis yang kedua, hadis dalam Bukhari pula dari Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan sholatul laili matna matna fa idza khasyya ahadakumul fajr faliyutir. Sholat malam itu 2, 2, 2 bila khawatir waktu fajar sudah masuk, waktu sholat subuh, maka witir. Berarti tidak ada pembatasan. Maka terjadi 3 pendapat di kalangan para ulama dalam hadis tadi. Yang pertama menyatakan 11 tidak boleh, tidak ada tawar menawar dari hadis Aisyah tadi. Ya. Yang kedua menyatakan tidak ada batasannya seperti Imam Syafi'i. Selama akhirnya witir. Tapi sekarang aneh, orang yang menyatakan 21. Harus 20, wajib 21. Bagaimana wajib sedangkan tarawih itu sendiri hukumnya sunnah. Ya, boleh 21, boleh 11, boleh 13 kalau kamu mengikuti hadis Ibnu Umar. Asal akhirnya witir dan ganjil 11, 13, 15, ya, 21, 23. Baik. Yang kedua, menjamak antara dua pendapat ini. Mereka berpendapat boleh lebih dari 11 selama akhirnya kan ganjil, namun paling afdal adalah 11 karena Rasulullah tidak lebih dari 11. Ya, maka hal-hal yang seperti ini janganlah menjadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin, ribut di masjid gara-gara ini. Yang 11 menyesatkan 21, yang satu menyatakan umma kalau ini agama wakaf kiblat berada sama ya. Ya, padahal 21 satu rakaat satu nafas. Ya. Maka yang 11 enggak boleh menyesatkan yang 21. Yang 21 enggak boleh menyesatkan yang 11. Selama yang 21 itu mengikuti hadis Ibnu Umar tadi. Yaitu akhirnya witir. Memang ada hadis khusus yang menyebutkan jumlah 21. Dalam Sunan An-Nasa'i, namun hadisnya hadis lemah karena pada sanadnya ada seorang yang bernama rawi yang bernama Hamad Ibnu Nu'aim yang dikatakan dha'ifun jiddan, sangat lemah predikatnya dalam hadis. Hadis itu dilemahkan dan dipalsukan, disebutkan kepalsuan oleh Al-Imam Suyuti. Ya? Al-Imam Suyuti, ya? Dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya? Baik, barakallahu fikum. Subhanallah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam berbahagia ini dapat kita mengambil manfaatnya dan memberi buah pada diri-diri kita sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan pada penyampaian saya pada malam berbahagia ini. Saya sangat berharap dengan sangat bangga dapat saya dikoreksi dan ditegur. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa barakallahu fiikum.